Mitra bisnis, sejak beberapa tahun terakhir, prestasi bulu tangkis Indonesia terus saja merosot. Sejak merebut Thomas Cup terakhir pada tahun 2002, pamor bulu tangkis kita sepertinya mulai pudar tertutup oleh dominasi China. Banyak hal dituding sebagai biang anjloknya prestasi itu. Mulai dari tidak adanya kaderisasi, ketidakjelasan pembinaan, sampai soal kepelatihan. Bahkan untuk mengembalikan kejayaan bulu tangkis Indonesia, sampai ada usulan untuk mendatangkan pelatih dari China. Nah, untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Perjalanan Wisata atau ASITA Jakarta, Rudiana. Pak Rudi, bagaimana komentar Anda? Kalau tiba-tiba kemudian terpuruk begini, kita melihatnya mungkin sistem pembinaannya, Pak. Yang memang betul-betul tidak baiklah mungkin kalau kita lihatnya mungkin ya harus dilihat ulang ya bagaimana sistem pembinaan dan cara-cara dalam pengelolaan seperti ini gitu. Itu aja yang kita harapkan bahwa ke depannya nanti pembinaan seperti ini tidak lagi berjalan di tempat gitu. Prestasi itu harus punya target, jangan asal ke semifinal mungkin ya. Kita harapkan memang targetnya di atas, yaitu final. Kalau diharapkan targetnya selalu di bawah, ya akibatnya seperti ini mungkin. Tapi kan dulu kita pernah berjaya, Pak. Ya, ini membuktikan kegagalan kita untuk regenerasi ya. Regenerasi pemain gitu. Kalau kita lihat China sudah muncul pemain-pemain muda, pemain-pemain yang potensial, yang boleh dikatakan lebih powerful dan lebih punya motivasi yang luar biasa gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat dari sistem pembinaan regenerasi pemain, Pak, kelihatannya memang di kita ini kalau kita ngelihat pemainnya itu lagi ya, masih Taufik terus. Sementara generasi dari Cina sudah banyak yang muda-muda dan merata gitu kekuatannya. Ini yang kita lihat kok andalannya itu lagi. Belum lagi itu tadi yang saya katakan carut-marut dari pelatnas ya, sistem pelatnas kita. Ada masalah apa ya di pelatnas? Karena kalau kita lihat misalnya beberapa orang untuk keluar dari pelatnas, memilih pelatih sendiri, latihan sendiri di luar pelatnas, itu kan sesuatu yang mungkin dari bagi orang awam aneh ya. Untuk satu kejuaraan ini justru orang di luar pelatnas yang masuk ikutan menyumbangkan tenaganya lah kasarnya. Tapi ini bukan jadi kebanggaan kita lagi gitu untuk kedepannya seperti ini. Kita udah nggak seperti tadi Anda katakan, kita nggak bisa mengharapkan lagi ngeliat satu pertandingan di mana Indonesia akan jadi andalan kita untuk ke depan gitu. Demikian Rudiana dan saya Rizal Andika.